Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabaan. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan dan kita pelajari bersama hak anak yang ke-7 yang disebutkan oleh Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu ta'ala. Pendidikan putra-putri dengan akhlak-akhlak yang mulia, memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Dan ini termasuk dari ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Selanjutnya beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala yang ringkasannya bahwa di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh putra dan putri kita, dengan kebutuhan yang mendesak, adalah perhatian terkait dengan akhlak mereka. Karena seorang anak itu tumbuh dan berkembang sesuai pembiasaan dari pendidiknya sejak ataukah di masa kecil. Dari sifat marah, suka emosi, keras kepala, serampangan, dan yang lainnya. Sehingga akan sulit bagi sang anak ini ketika dia sudah beranjak dewasa, lalu akhlak-akhlak jelek tadi menjadi sifatnya, menjadi kepribadian dia yang sangat kuat, yang sangat lekat. Meskipun dia sudah berusaha untuk menjauhkan ataukah menjaga diri dari sifat-sifat itu, tapi ya suatu hari akan nampak dan muncul. Oleh karenanya, engkau dapati kebanyakan dari manusia, mereka akhlaknya menyimpang, akhlaknya jelek, yang itu disebabkan pendidikan yang salah di masa pertumbuhannya, di saat kecil. Sehingga wajib untuk menjauhkan anak kecil, putra dan putri, ketika dia sudah mulai berakal, sudah mulai bisa menalar, harus dijauhkan dari majelis-majelis yang penuh dengan perkara yang batil. Nah, karena kalau dia sudah terlanjur mengecap dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang batil, sangat berat bagi walinya untuk menyelamatkan si anak ini tadi. Ya, mengubah kebiasaan-kebiasaan, mengubah adat dan tabiat si anak itu termasuk dari as'abil umur, kata Ibn Al-Qayyim, termasuk dari perkara-perkara yang sulit. Ya, si anak butuh untuk memperbarui tabiat dia yang kedua kalinya, yang sebelumnya punya tabiat jelek sejak kecil, dia pun harus bersungguh dan berupaya mengubah diri ya, memperbarui dengan tabiat yang kedua, tabiat yang baik. Dan ini sangat sulit sekali. Ya. Keluar, mengubah tabiat kepribadian itu asirun jiddan, sangat sulit. Sampai-sampai Al-Imam Al-Qayyim juga menyebutkan, menjauhkan si anak dari terbiasa dusta, terbiasa untuk berkhianat, tidak amanah, itu jauh lebih sulit dibandingkan menjauhkan si anak dari racun yang mematikan. Ya, lebih sulit menjauhkan si anak daripada racun yang mematikan. Karena kapan saja si anak punya celah, ada kesempatan untuk berdusta, untuk berkhianat, tidak amanah yang kemudian dia lakukan, maka afsada alaih, perbuatan jelek ini tadi akan merusak si anak, ya, kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Dan si anak pun akan terhalangi dari, ya, kebaikan yang sangat banyak. Inilah ringkasan dari yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Naam, dalam Tuhfatul Maudud yang dinukilkan oleh Fadilatul Syekh di sini. Dan berikutnya beliau, Syekh Abdul Al-Bukhari, juga menukilkan ucapan Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, masih berkaitan dengan pendidikan anak sejak dini, sejak kecil, terkait dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, awlan nasi bibirrika. Ini arah pembicaranya kepada orang tua. Awlan nasi bibirrika, manusia yang paling utama untuk mendapatkan kebaikanmu, wa ahaqquhum bima'rufika, dan yang paling berhak untuk engkau berbuat baik kepadanya, mencurahkan kebaikan kepadanya, adalah auladuk, anak-anakmu, putra-putrimu. Kenapa? Fa innahum amanatun ja'alahumullahu 'indak. Karena mereka adalah amanah yang Allah Azza wa Jalla jadikan di sisimu. Jadi putra-putri itu adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Wasaka bitarbiyatihim, dan Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat khusus kepadamu, kepada orang tua, untuk mendidik putra-putri tarbiyatan salihatan, dengan pendidikan yang baik, yang bagus, liabdanihim wa qulubihim, terkait dengan badan-badan jasmani mereka, demikian juga terkait dengan kalbu-kalbu mereka. Wa kullu ma fa'altahu ma'ahum min hadhil umur, setiap yang engkau perbuat, yang engkau lakukan bersama anakmu, bersama putra-putrimu, min hadhil umur, dari perkara-perkara tadi, daqiqiha wa jaliliha, yang ringan ataupun yang berat, yang sedikit ataupun yang banyak, kecil ataupun besar, dari kebaikan yang kita curahkan kepada mereka, fa innahu min ada'il wajibi 'alaik, maka sesungguhnya itu berarti engkau sedang menunaikan kewajibanmu sebagai orang tua. Wa min afdhali ma yuqarribuka ila Allah, bahkan itu juga termasuk dari upaya yang paling utama untuk engkau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini masya Allah, jadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata juga bisa kita lakukan dengan ya kita memberikan tarbiyah, pendidikan yang baik kepada putra-putri kita. Fajtahid fi dzalik, maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam hal tersebut. Wahtasibhu 'indallah, dan mengharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Fakama annaka idza at'amtahum wa kasautahum wa qumta bi tarbiyati abdanihim, sebagaimana engkau di saat memberikan makan kepada putra-putrimu, memberikan pakaian kepada mereka, mendidik jasmani mereka, latihan-latihan olahraga dan semisalnya. Fa anta qa'imun bil haqqi ma'jur, maka pada saat itu engkau sedang melaksanakan kewajibanmu, menunaikan hak mereka, yang itu ma'jur, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakadzalika, demikian juga, bal a'dhamu min dzalik, bahkan ini lebih besar pahalanya daripada yang barusan. Idza qumta bi tarbiyati qulubihim, jika engkau melakukan pendidikan kalbu-kalbu mereka, wa arwahihim, tarbiyah, pendidikan arwah, yakni rohani-rohani mereka. Dengan apa pendidikannya? Bil ulumin nafi'ah, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita ajari sholat yang baik seperti apa. Kita ajari tata cara wudhu yang baik seperti apa. Kita ajari bagaimana cara milih teman yang baik, teman yang soleh, teman yang ya bisa menjadikan kita lebih baik seperti apa. Ya, ilmu-ilmu bermanfaat. Wal ma'arifis shadiqah wa tawjih lil akhlaqil hamidah. Kita ajarkan, kita sampaikan kepada putra-putri kita akhlak-akhlak yang terpuji. Wa tahdhir min diddiha. Kita juga sampaikan kepada mereka agar mereka berhati-hati dan menjauhi lawanannya dari sifat-sifat yang jelek. Fal adabul hasanah, ini poin penting. Fal adabul hasanah, maka adab-adab yang bagus, adab-adab yang baik, khairun lil auladi, itu jauh lebih baik bagi putra-putri kita. Saya ulangi, adab-adab yang bagus yang kita tanamkan kepada mereka itu lebih baik bagi putra-putri kita. Lebih baik bagi mereka. Halan wa ma'alan. Baik tinjauannya di saat ini, saat kita mentarbiyah mereka, ataupun kedepannya, di waktu yang mendatang. Lebih baik dari apa? Min i'ta'ihim al-dhahab wal-fiddah. Lebih baik dibandingkan kita memberi mereka emas ataupun perak. Padahal emas dan perak ini ya sangat berharga. Bisa dikata setiap kita mau menjual emas itu ada untungnya, meskipun ya tidak begitu banyak. Ya, sangat berharga, apalagi di saat kita butuh uang, si anak butuh uang. Nah, namun ternyata akhlak, adab yang bagus, yang baik, itu jauh lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan emas dan perak tadi. Wanwa'il mata'i dunyawi, bahkan juga lebih baik dibandingkan perbendaharaan dunia lainnya. Nah, mobil, motor, taib, sepeda, dan yang lainnya. Kenapa? Kok itu lebih baik daripada harta benda emas dan perak? Li'anna bil adabil hasanah wal akhlaqil jamilah, dikarenakan si anak dengan sebab adab-adab yang bagus, akhlak yang baik, yang mereka berperangai dengannya, bertabiat dengannya, yartafi'un, derajat mereka akan tinggi. Ya, derajat mereka akan tinggi. Sopo to ke cacile kok soleh banget. Ya ini wis mangkat ning masjid, gasi wis rapi. Nah, terangkat derajatnya. Setelah itu, anake sopo to kae kan gitu. Ya, putranya siapa to itu? Taib. Wa biha yas'adun. Dengan akhlak-akhlak yang baik tadi, mereka pun akan gembira. Ya, akan gembira, bahagia. Nah, wabiha yu'adduna ma'alayhim min huquqillahi wa huquqil ibad. Dengannya si anak akan mampu menunaikan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka dan apa yang menjadi hak-hak mereka. Baik terkait dengan hubungan horizontal sesama anak, sama manusia, ataupun terkait dengan Allah Azza wa Jalla, vertikal antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah terbiasa sejak kecil, na'am, memiliki akhlak yang baik, yang terpuji. Masya Allah. وَبِهَا يَجْتَنِبُونَ أَنْوَعَ الْمَضَرِ. Dengan itu juga mereka akan terjauhkan ataukah menjauhkan diri dari macam-macam kemadharatan. Wabiha yatimmu birruhum liwalidihim. Ini terakhir yang sangat bagus pula. Dengan akhlak-akhlak yang terpuji tadi, maka kebaikan si anak kepada kedua orang tuanya pun akan sempurna. Ya. Sikap birwaliden dari sang anak yang memiliki akhlak yang baik, yang terpuji, itu akan sempurna. Nah, ibaratnya anak si A punya harta, si B juga punya harta. Si A akhlaknya kurang bagus, si B akhlaknya Masya Allah. Sama-sama memberikan uang di saat hari raya misal. Ya, satu merantau di Sumatera, satu merantau di mana? Kalimantan, sama-sama pulang. Baik, yang satu akhlaknya terpuji, akan memberikan kepada orang tua dengan akhlak yang baik, penuh sopan, santun, yang menjadikan orang tua semakin adem, semakin ayem, semakin tentrem, merasakan kehidupan ataukah merasakan senangnya hari raya. Ya, adapun yang satunya yang akhlak yang kurang baik, ya seperti itu, justru akan menjadikan orang tua ya sakit hatinya, ya sakit hatinya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian penjelasan dari ulama kita agar kita betul-betul perhatian dengan tarbiyah pendidikan anak-anak kita sejak dini, sejak kecil. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengaplikasikan apa yang telah kita ketahui bersama pada anak-anak kita, yang semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh maupun solehah. Amin amin ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.